Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Faslun wa amma af'alul muqarabah fahiyya salah satu aqsam. Ini yang enggak ada di pelajaran kita di Al-Jurumiyah dan Al-Mumti. Af'alul muqarabah, dia ini nanti digolongkan kepada kana dan akhwatuha, beramal seperti amal kana. Cuma bedanya nanti sebagaimana yang kita telah terangkan. Waalaikumsalam. Fi'il khobar yang selalu dalam bentuk fi'il mudhari. Wa ma af'alul muqarabah fahiya salah satu aqsam. Ada tiga macam af'alul muqarabah. Ma wudi'a li dalalati ala qurbil khabar. Yaitu yang dia diletakkan, diperuntukkan di situ untuk menunjukkan kepada dekatnya khabar. Seperti kada, ya, kada ya kadu, ini artinya nanti dia hampir dekatnya dengan khobar. Semisal saya katakan kada Zaidun yakumu, berarti Zaid hampir berdiri. Kan khobarnya itu fi'il mudhari, khobarnya selalu dalam bentuk fi'il mudhari. Nah ini yang pertama ini lidalalati ala qurbil khobar, untuk menunjukkan dekatnya khobar. Khobar itu kan yakum. Saya katakan misalkan kada Zaidun atau yakadu Zaidun yakumu. Zaid hampir berdiri, dekat gitu. Karoba itu sama, yakrubu bi fathir ra wa kasriha. Boleh kariba, boleh karoba. Wal fathu afsah. Namun kalau difatahkan karoba itu lebih fasih. Wa ausyaka, ausyaka yushiku. Ausyaka yushiku. Sama maknanya hampir. Ya. Aushaka. Taib. Kemudian yang kedua, wama wudi'a lidalalati ala raja'il khabar. Yang kedua yang dia diletakkan di sini af'al ini untuk menunjukkan akan raja' khabar. Harapan khabar, semisal asa, jara, ikhlaulaqa, ya. Nah, ini semuanya ini menunjukkan akan harapan. Ya, akan adanya harapan. Tabarakallahu fik. Ya. Asa asallahu ayyaghfirana, misalkan. Ya, semoga Allah mengampuni kita. Baik, misalkan demikian. Asa hara, ya. Hara ini ada fi'il mudhari-nya, hara yahri, ikhlaulaqa, ikhlauliku. Nah, wa mawdi'a lidalalati 'ala syuru'. Nah, yang ketiga yang dia diperuntukkan untuk menunjukkan kepada makna syuru'. Syuru' itu memulai. Ya, dalam qiraah-qiraah kita kemarin telah disebutkan. Ya. Semisal musannif mengatakan ya, wa anha al-kalama 'ala kadha wa kadha wa syara'a yatakallam. Syara'a al-musannifu yatakallam 'an kadha wa kadha. Syara'a, beliau memulai begitu. Wa huwa katsirun, ini banyak. Tafiqa yatfaqu, ya. Aliqa ya'laqu, ansha'a yansha'u, akhadha ya'khudhu, ja'ala yaj'alu, ya. Nah, perhatikan ja'ala ini juga ada di dhanna wa akhwatuha. Ya. Dhanna wa akhwatuha berarti dia menasabkan dua maf'ul. Nanti juga ada ja'ala yang hanya menasabkan satu maf'ul. Nah, ada ja'ala yang dia ternyata min af'al muqarabah lidalala ala syuru', nanti dia enggak punya maf'ul, dia hanya punya isim dan khobar. Ya, perhatikan kalau ada ja'ala atau yaj'alu, kemudian ada isim atau isim yang berupa dhamir mustatir atau zahir, kemudian di depannya ada fi'il mudhari', berarti itu ja'alanya min af'alil muqarabah. Ya, wudi'a lidalalah ala syuru'. Ya, yang dia memang diletakkan, diperuntukkan untuk makna syuru', maknanya beliau memulai. Ya, memulai demikian. Bisa dipahami sini ya? Ya. Bisa dipahami? Tabarakallahu fikum. Nah, kita baca syarahnya. Saya aja yang baca deh biar cepetan dikit. Masya Allah, bunyi kopinya. Ya, faqala al-musannif. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala asy-syekh Ahmad ibn Sabit al-Musabi. Wa qawluhu faslun ay fi bayani hukmi af'alil muqarabah. yaitu yang menjelaskan hukum af'alil muqarabah. Ini di Al-Jurumiyah enggak ada. Bahkan ya ikhwah, pembahasan ini af'alil muqarabah di Qatar, di Qatar nada juga enggak ada. Karena Ibnu Hisham akan menyempurnakannya di Sujurul Dhahab. Ya, bahkan di Qatar nada af'alil muqarabah enggak ada. Nah, ini di antara keistimewaan al-mutammimah. Nah, betul-betul pelengkap dia, ya, pelengkap dari matan Al-Ajurumiyah. Wa hadha huwa an-naw'u ats-tsalitsu min al-qismi al-awwali. Ini bagian yang kedua dari jenis yang pertama, minan nawasikhi, dari amil-amil nasakh yang menasakh mubtada khabar. Wa huwa kulluhu, ini semua af'al muqarabah, semuanya ini af'alun bittifaqin. Semuanya adalah fi'il-fi'il berdasarkan kesepakatan para nuhat. Ma ada asa, selain asa. Ya, karena asa itu diperselisihkan oleh para nuhat tentang status kefi'ilannya. Ya. Fa fiha al-khilafu. Nah, pada masalah asa itu ada khilaf, perselisihan pendapat. Ya. Al-mutaqaddim fi sadril kitab, yang telah berlalu di awal kitab. Ya, sama seperti laisa. Ya, laisa juga ada yang mempertanyakan. Namun yang paling kuat, ya, paling rajih, nah, ya, yang dikatakan oleh para nuhat, asa adalah fi'il. Karena nanti ada tanda-tanda fi'il yang layak bagi dia. Kayak laisa, yang paling kuat dia adalah fi'il. Ketemu tak ta'nis. Boleh enggak ketemu tak ta'nis laisa? Laisat Fatimatu qa'imatan misalkan. Wa qawluhu wa amma af'alul muqarabati, adapun af'al muqarabah tusamma aidan an-nawasikha. Ya. Dinamakan juga nawasikh, ya. Karena dia menasakh mubtada khabar. Wa nawaqida, dan dinamakan juga nawaqid, jamak dari naqid. Ya, yang membatalkan hukum mubtada khabar kama fi Ubadah. Sebagaimana dalam hasyiah Ubadah. Wa tasmiyatul kulli af'alil muqarabah min babi taghlib. Ya, dan dinamakan semuanya itu af'al muqarabah, padahal semuanya itu enggak ada yang makna kurbil khabar. Ya, kan ada yang maknanya apa? Mawdi ali dalala ala raja'il khabar, mawdi ali dalala ala syuru. Nah, yang af'al muqarabah yang cocok itu yang pertama aja. Mawdi ala kurbil khabar. Kan muqarabah itu dekat gitu. Ya. Nah, yang cocok itu af'al muqarrabah berarti cuma apa? Ka'da wa akhwatuha. Yang mau dia li dalala ala kurbil khabar. Ka'da Zaidun yakumu. Kan khabar itu nanti dia perhatikan semuanya itu mulazim dengan fi'il mudhari khabarnya. Ya, enggak ada khabar yang isim. Ya, nanti masalah pakai an atau tidak itu khilaf. Pada ka'da. Ya, kalau pada asa itu yang paling kuat. Pakai an nasibah masdariyah, paham di sini ya. Nah, khobar ya selalu dalam bentuk fi'il mudhari. Kana Zaidun yakumu. Nah, baru dia cocok itu muqarrabah, karena dia ya wudi'a li dalalah ala kurbil khobar. Sedangkan yang lain, ya, yang muwudi'a li dalalah ala raja'il khobar, ya, atau ini enggak cocok untuk muqarrabah. Tapi kok semuanya dinamakan af'al muqarabah? Kenapa demikian? Ya, min babi taghlib. Ya, karena dominannya demikian. Min babi taghlib, dari bab ya dominan. Dominannya itu ada pada ya ka'da dan teman-temannya. Kal qamarain, seperti masalah qamarain. Qamarain, kenapa enggak? Kan kemarin bukan 2 bulan ya, bulannya cuma 1. Ya. Kenapa kok kemarin? Padahal kalau di kemarin itu antum maknanya apa? Bulan dan matahari. Loh. Ya, kenapa kok kemar? Ya, min babi taglib. Ya. Ai taglibu ba'di anwa'il babi li syuhratihi. Itu karena dominannya sebagian jenis tadi. Matahari dan bulan lebih syuhrah bulan ternyata. Ya, bulan. Ya, li syuhrati, karena kemasyurannya. wa kasrati wuku'ihi fil kalam, dan seringnya ya, terjadinya hal tersebut dalam ucapan ala baqiyatil anwa dibanding dengan nau jenis-jenis yang lainnya. Jadi yang sering digunakan dalam af'al muqarabah adalah kada ya, dibandingkan dengan yang lain. Id annaha tanqasimu bi'tibari ma'aniha, karena dia kalau dia terbagi berdasarkan tinjauan makna-maknanya, ila salasati aqsamin, kepada tiga macam. Yang pertama af'alun ya. Af'alu muqarabatin, yang pertama af'alu muqarabah. Ya, yang pertama af'alu muqarabatin. Yang tadi sudah. Yang kedua af'alu raja, af'al muqarabah maudia lidalala ala qurbil khabar. Kada Zaidun yakumu. Ah, khabare yakum. Berarti dekat itu. Si Zaid hampir berdiri. Kada manto yatazawwaju. Manto hampir merit gitu. Hampir. Ya. Dekat gitu. Mana lagi tadi? Wa af'alu syuru'in, dan juga af'alu syuru' yang maknanya memulai. Kama dzakara dzalika al-musannifu, sebagaimana disebutkan oleh al-musannif. Wadih sini ya, jelas? Wa qawluhu lidalala ala qurbil khabar, ya, yang menunjukkan kepada makna dekatnya khabar, ay muqarabatu husulihi, yaitu dekatnya terjadinya. Wa illam yaqa', walaupun tidak terjadi. Ya. Misalnya tidak terjadi. Kana manto, apa kada manto ya tazawwaj. Dekat itu, walaupun enggak terjadi. Hampir nikah. Ini contoh. Ya. Kana dio, ya, ini dio. Misalkan dio lagi naik motor, hampir mati dia, jatuh misalkan. Kada dio ya mutu. Enggak terjadi. Wa ilam ya kok, walaupun enggak terjadi. Ini contoh. Jangan dia deh, anak deh, anak deh. Misalkan Abu Hanifah hampir mati. Gitu. Nah, kata dia, memantau aneh mulu yang enggak enak-enak contohnya. Ini contoh. Nah, ya, ya mau mati kayak gimana juga yang penting husnul khotimah dia ya. Nas'alullah ta'ala ya husnal khatimah. Mana lagi tadi? Waqala As-Sabban, berkata As-Sabban, ini pemberi hasiah dari Syarah Alfiyah Al-Usmuni. Ya, wa qurbuhu, nah dekatnya khobar dengan si isim, la yastalzimu wuku'ahu, enggak mesti terjadi. Ya. Bal qad yastahilu adatan, bahkan terkadang secara adat itu mustahil terjadi. Ya. Kama fi, sebagaimana dalam ayat yakadu zaituha yudiu. Nah. Hampir-hampir minyaknya itu yudiu, bercahaya, bersinar. Nah, ini mustahil. Intaha. Ya. Bitasarrufin yasirin. Ya, hanya dengan sedikit aja tasarrufnya. Wa qawluhu ala raja'il khabar. Nah, yang kedua, maudi'a lidalala ala raja'il khabar. Dekat apa adanya harapan pada khabar. Ai raja'ul mutakallimi ya. Al khabara fil istiqbali. Itu adanya harapan si mutakalim, orang yang bicara ya, tentang harapan terhadap khobar. Ya, khobar. Khobarnya itu misalkan asallahu ayaghfir lana. Ah itu. Ya, ya, khobarnya agar Allah mengampuni kita. Ya, fil istiqbal di masa mendatang. Wa ibaratul faqihi, sedangkan ibarah menurut al-Imam al-Faqihi ay husulu madmunihi sawa'un rajahu an qurbin aw bu'din, intaha. Yaitu terjadinya kandungan ya, darinya, dari khabar tadi. Apakah dia harapkannya itu dekat atau jauh? Ya. Wa qauluhu hara. Kan sudah selesai berarti sini. Ya, kada yakadu karaba yaqrubu. Ya. Au syaka yusiku, kemudian lidalala ala raja'il khabar asa hara yahri. Ya, nah yaitu hara bi fathil ha'i, dengan difathahkan ha. Ya. Taib. Hara. Warra'u muhmalatain. Dan ra'nya muhmalah. Nah. Hara. Ya. Nasa 'alaiha Ibnu Tharif. Ibnu Tharif menegaskan hal ini fi kitabil af'al wa ankaraha Abu Hayyan. Namun Abu Hayyan mengingkari ini. Ma annahu dzakaraha fi lumhatihi. Ya, padahal beliau menyebutkan di kitab beliau lumhahnya. Ulu alam kitab beliau lumhahnya saya belum pernah baca ya. Lihat aja fisiknya belum pernah itu. Qala Abu Abdullah wa kadha ankaraha ghairuhu kama fi hasiyati ibadata ala sudur. Kata Abu Abdullah, ada orang lain yang mengingkarinya, hara itu bagian dari af'alus syuruq. Ini sebagaimana dalam hasiyah al-ubadah terhadap sujuru dhahab. Wa wajhu inkarihim, nah sisi pengingkaran mereka hara masuk ke af'alus syuruq, laha terhadap hara, min jihati fathi ra'iha, dari aspek fathah ra'nya, hara. Qalu inna hara, ya, hara itu al-ma'dudah, ya, fil af'al bi kasrir ra. Hara itu, ya, yang al-ma'dudata fil af'al, yang dia dianggap dalam fi'il, terhitung, teranggap dalam fi'il, itu dengan kasroh ro, logoiru, nggak ada yang lain, ya. Kalau dia dianggap sebagai fiil, ro-nya kasroh, logoiru, nggak ada yang lain. Lakin kot asbataha goiruhum, namun selainnya menetapkan ro itu masuk sebagai fiil af'al muqarabah dari ya, yang aspek yang kedua, jenis yang kedua. Bil wajahain, dengan dua sisi argumentasi. Fadzahiru annaha kadzalik kama fi kutubil mutaakhirin, dan yang zahir dia memang demikian sebagaimana itu ditetapkan dalam kitab-kitab mutaakhirin, wallahu alam. Wa qawlu ala syuru'i syuru'ul ism fil khabar. Nah, yang ketiga maudi ali dalalah ala syuru', yaitu syuru'ul ism fil khabar, yaitu mulainya isim pada khabar. Wa qawluhu wa huwa katsirun. Nah, ini banyak ini. Ya tawfiqo aliqo ansha'a akhoda ja'ala tawfiqo yatfaku aliqo ya'laku ansha'a yansha'u akhoda ya'khudu ja'ala yaja'lu. Ya. Annaha anhahu ba'duhum ila naifin. Ya. Wa ishrina fi'lan. Bahkan sebagian ulama itu menghitung itu ila naifin lebih dari isrin, lebih dari 20 fi'il sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqihi. Ya. Wa qawluhu tafiqa tafiqa yatfaqu bi fathil fa wa kasri ha, dengan difathahkan ta kasri ha, boleh juga fi ti. Boleh bacanya tofiqa, boleh baca tifiqa. Ulu alam. Qala wa hadhihi al-af'alu ta'malu amalakana. Ya. Kemudian kata musannif, dan fi'il-fi'il ini beramal amal kana. Tadi saya sudah sebutin ya. maka dia digolongkan seperti nawasikh. Fatarfa'ul mubtada wa tansibul khabar, menasab merapakan mubtada, menasabkan khabar. Illa anna khabaraha, kecuali namun khabarnya yajibu ayyakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan anha, khabarnya itu wajib dalam bentuk fi'il mudhari' yang diakhirkan darinya rafi'an lidhamir ismiha ghaliban, yang merafakkan domir pada isimnya. Ya, jadi katakan kada zaidun yakumu, mana fa'il dari yakumu, domir mustatir takdiru huwa, huwanya kembali kepada zaidun. Ya, sedangkan zaidun i'rabnya adalah isim kada. Jumlah yakumu fi mahali raf'in, fi mahali apa? Nasbin khobar kada. Karena dia beramal seperti kana, tarfa'ul isim wa tansibu al-khobar. Ya, qaliban, demikian. Wa qawluhu qala syari ta'malu amala kana ila akhir. Ya. Ai innama ufridat, nah, fi babin mustaqillin ma'a musawatiha laha fil amal. Nah, si kada dan af'al muqarabah ini, af'al muqarabah ini ufridat, artinya dia disebutkan secara tersendiri. Ya. Dalam fi babin mustaqilin, dalam sebuah bab yang sendiri, ma'a musawatiha, padahal dia sama, laha dengan kana, fil amal, dalam beramal. Likhtisasi khobariha bi ahkamin, karena kekhususan khobari dengan berbagai hukum. Ya. Laisat li khobarikana. Nah, khususan khobarnya itu dengan berbagai hukum, yang itu tidak terdapat pada khobarkana wa akhwatiha. Ya, khobarkana kan seperti khobar mubtada, ya, ada bentuk mufrad, ghairu mufrad. Kalau mufrad bukan jumlah, zaidun qaimun. Nah, khobarkana seperti khobar mubtada, bisa juga dalam bentuk ghairu mufrad, jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, atau bentuk dalam bentuk syibhul jumlah. Mujahid ngantuk, Mujahid? Oh, minum. Kok mukanya sepet amat gitu. Nah, enggak ngantuk. Nah, gelasnya gede amat, Mujahid. Nah. Kama asyara ila dalik al-musannif, sebagaimana al-musannif ya, Al-Hattabi mengisyaratkan hal tersebut biqaulihi illa anna khabaraha, nah, namun khabarnya itu yajibu ayyakuna fi'lan mudhari'an, wajib dalam bentuk fi'il mudhari' mu'akhkharan, diakhirkan. Ya. Ila akhir. Wa qawluhu mu'akhkharan anha, diakhirkan. Ai fala yajuzu taqaddumuhu 'alaiha, yaitu tidak boleh khobarnya itu ditakdim dari si amilnya, af'al muqarabah ini. Li adami tasarrufi aksariha. Ya, karena ya, tidak ada tasarrufnya. Dia enggak punya tasarruf, enggak punya tindakan itu kepada kebanyakannya. Ya, wa qawluhu rafi'an li dhamir ismiha. Nah, khobarnya itu kan bentuknya fi'il mudhari' yang nanti merofakkan domir yang nanti kembali kepada isimnya, isim si kada ini. Ya, goliban. Ya. Ai. Ya. Lidomirin ya'udu ala ismiha. Dia mengeropakkan kepada domir yang kembali kepada isimnya. Nahu asa zaidun ayyakuma. Perhatikan fafi yakuma, itu kan fi'il mudhari, itu domirun mustatirun, terdapat domir mustatir yang merupakan makmul dari yakuma. Jawazan, ya, yang hukumnya jawaza, apa jawazan, takdiru huwa ya'udu ala zaidin. Zaidin itu kan isim dari asa. Wa yajuzu fi khabari asa khasatan, dan boleh juga pada khabar asa itu khasah, ayyar fa'al isma adzahira, yang merofakkan isim zahir, ya, al-mudaf Al-mudafa ila domirin, yang diidofahkan, yang kepada domir, ya'udu ala smiha, kembali kepada isimnya. Ya. Kaqaulil farazdaq, semisal ucapan farazdaq. Ya. Kaqaulil farazdaki, wama da'asal hajjaju yablugu juhduhu idha nahnu jawazna hafira ziyadi. Nah. Wama da'asal hajjaju yablugu juhduhu. Ya. Wamada? Ada apa ini? Semoga Hajjaj ya. Yablugu ujuhduhu. Ya. Semoga Hajjaj itu pasukannya sampai. Idza nahnu jawazna hafira ziyadi. Ya. Ketika kita telah melewati hafir. Hafir itu apa? Hufroh ya. Jurang. Jurang ziyad, tambahan. Hah? Hafir ya, jurang ya. Hufroh, dari kata hufroh. Ya, biraf'i juhduhu, dengan dirafakan juhduhu. Berarti khobarnya si Asa bukan lagi domir mustatir yang nanti kembali kepada isimnya itu Hajjaj. Namun khobarnya Asa punya khusus fa'il sendiri. Fa'ilnya dari si khobar Asa. Fa'ilnya kan yablugu. Apa khobarnya kan yablugu. Nah, fa'ilnya bukan domir mustatir lagi yang kembali kepada isimnya si Hajjaj. Namun punya fa'il sendiri, yaitu juhduhu, isim dhahir, alal fa'iliyah, sebagai fa'il. Wahuwa muttasilun bidomirin. Nah, ini dia muttasil bersambung dengan domir. Ya'udu, nanti kembali gitu. Juhduhu, haknya itu kembali kemana? Kepada Hajjaj. Alladhi huwa ismu asa. Yang adalah isim asa. Ya. Wa anhu ihtaroza al-musannif biqaulihi galiban. Oleh karena itu, musannif berdasarkan hal ini, ya, ketika beliau mengatakan dominannya ya khobar dari asa atau af'al muqarabah ini merofakkan isim ya domir yang jadi fa'il dia yang nanti kembali kepada isimnya, namun dominannya demikian karena nanti ada juga ya khobarnya itu memiliki ma'mul yang berupa fa'ilnya ternyata isim dohir. Kalaupun ada isim dohir diidofahkan kepada domir muttasil, yang domir muttasil nanti juga akan kembali kepada isimnya. Ngerti gak di sini? Ngerti gak? Siapa yang gak ngerti? Antum? Setengah-setengah. Wajhuka ghairu wadih. Wajhuka ba'id. Nih, perhatikan dominannya kan kita katakan, ya, ya, Asa, Zaidun, Zaidun isim, ya, isim Asa. An yakumah, dominannya, ini khobar kan, dia khobar dari Asa. Dominannya khobar dari Asa yarfa'u ad-domir. Domir mustatir. Karena fa'il dari yakuma apa? Domir mustatir takdiruhu. Wah, huanya nanti kembali kemana? Ke isim. Itu dominannya demikian, ghaliban. Namun ada nanti. Ya, yang ternyata khobar dari Asa merupakan isim dohir. Ya, misalkan kita katakan Asa Zaidun, ha? yadribu ahuhu perhatikan. Nah, ini saya bikin contoh sendiri. Asa Zaidun an yadriba ya. An yadriba ahuhu amran. Asa af'al apa namanya? Roja. Af'al suruh. Zaidun isim. Ayadriba khobar. Mana isim dari mana fa'il dari yadriba? Aku. Maka yadriba merofakan isim zahir. Namun isim zahir ini diidofakan kepada domir. Domir mutasil yang nanti kembali ke mana? Ke isim Zaidun. Nah, asa Zaidun ayadriba akuhu amron. Semoga si Zaid nanti bapaknya siapa? Akunya memukul Amr. Paham ke sini? Ngerti? Udah mulai ngerti? Itu emang harus pakai an apa enggak, Ustaz? Nanti bahasanya. Ada. Tenang aja dulu. Nah. Khobarnya yadriba doang atau yadriba aku? Khobarnya? Ya, jumlah. Ya, jumlah fi'il mudhari. Ada lagi yang mau ditanya? Berarti kalau ya diriba akuhu itu domirnya harus ada. Iya, mesti. Makanya beliau mengatakan tuh. Ya, juhduhu bi raf'i juhduhu 'alal fa'iliya wa huwa muttasilun bi domirin. Dia bersambung dengan domir. Domirnya itu ha juhduhu. Ya'udu 'alal hajjaj, yang kembali kepada hajjaj, alladhi huwa ismu asa. Ngerti sini? Ada lagi yang mau ditanya? Fajar ngerti enggak? Ya, Syahrul ngerti Syahrul? Pek, topik. Ngerti? Dio, paham gak Dio? Jangan nyatet aja Dio. Ngerti gak? Kalau ngerti baru catet. Kalau gak ngerti, tanya. Jangan catet, antum gak paham ya. Antum paham, baru catet. Ya. Ahmad? Kalau diartikan misalnya gimana, Sir? Semoga Zaid saudaranya memukul si Amr. Sama kayak asal Hajjaj ya blugu juhduh. Semoga Hajjaj pasukannya sampai. Yang pasukannya sampai. Begitu. Ini memang sedikit ribet, butuh konsentrasi. Ya, butuh konsentrasi. Karena ada kalimat goliban, akhirnya disyarah sama Syekh Ahmad Al-Usobi di sini. Kalau nggak ada kalimat goliban, ya udah kita jadiin kali kaedah baku aja sementara. Nah. Tapi kan memang ini mutamima dan syarahnya adalah jembatan menuju kitab mutawalat, semisal Alfiya, Syarah Sudurul Dahab. Ya, nah ini jembatannya di sini. Biar kita ngerti. Sudah, ada lagi yang mau ditanya? Ya, baik, lanjut. Wa yara wa yurwa. Dan ada yang diriwayatkan bait syair tadi, ucapan Farazdak tadi, binasbihi, dengan dinasabkan. Nasabnya apa? Juhdahu. Aidan alal asli. Berarti sebagai apa? Maf'ul dari ya bulugu. Berarti kalau gitu ya, enggak ada masalah berarti. Kalau wamada asa al-hajjaju yablugu juhdahu, selesai pembahasan berarti. Berarti fa'il dari yablugu domir mustatir takdiruhu, wahwanya kembali kepada isimnya, yaitu hajjaj. Wa ulima mimma taqaddama, dan diketahui dari pembahasan yang lalu, anna khabara hadhil af'ali bahwa khabar dari fi'il-fi'il ini semua, dari af'al muqarabah, la yakunu illa jumlatan fi'liyatan, kecuali dari jumlah, dengan bentuk jumlah fi'liyah, musaddaratan, yang diawali bimudari'in, ya, dengan diawali dengan fi'il mudari', wa maji'uhu ala khilafi dzalika nadirun. Ya. Dan datangnya dia menyelisih hal ini, menyelisih ini, yaitu dalam datang dalam bentuk selain fi'il mudhari, nadir, jarang. Ya. Summa qala, wa yajibu iqtiranuhu bi an. Nah, itu yang tadi tanyain Riyandi itu. Nah. Dan wajib disertai dengan an in kana al fi'lu, kalau fi'ilnya hara ikhlau laqa. Nah, itu ditandain kalau hara dan ikhlau laqa wajib pakai in. Nahu hara Zaidun ayyakuma ikhlau laqatis sama'u antum tira. Semoga langit menurunkan hujan, ya, turun hujan. Semoga Zaid berdiri. Wa yajibu tajarruduhu min in. Dan wajib tidak boleh ada in. Tidak boleh ada an, min an. Harus dibebaskan dari an ba'da af'ali syuru', setelah af'alu syuru'. Tafiqa yakhsifani 'alaiha. Lihat, tafiqa. Ya, di i'rab itu. Tafiqa fi'lin min madin min af'al muqarrabah. Alifnya itu tasniah isimnya. Yakhsifan fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'i tsubutun nun. Alif tasniyah fa'ilun alaihima jamak majrur muta'alliq dengan yaksifan, jumlah yaksifan alaihima khobar tofiqo, enggak pakai an. Ya, wal aktsaru fi khobari asa wa ausyaka, kebanyakan pada khobar asa dan ausyaka al iqtiranu bi an, itu disertai dengan an. Nahu asallahu ayati bil fath, semoga Allah mendatangkan kemenangan. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam yushiku ayyaqa'a fihi. Nah, baik. Wal aksaru fi khabari kada wa karaba tajarruduhu min an. Kebanyakan, ini kebanyakan, enggak wajib. Pada khabar kada dan karaba itu tidak pakai an. Nahu wa makadu yaf'alun. Ya. Wa qawli syair karabal qalbu min jawari yadubu hina qala al-wushatu hindun qadubu. Hampir-hampir kalbu ini, ya, min jawahu yadubu, ketika si wushat mengatakan hindun marah lo, sangat marah lo. Tain. Qala syari wa qawlu yajibu iqtiranuhu ay ila akhir. Innama wajib dzalik, wajib demikian, li annal fi'la al-mutarajja, karena fi'il mutarajja asa dan tadi situ apa? Si bukan asa, tapi hara dan ikhlau laqa. Ya. Wuquhu qad yatarakha. Usuluhu. Terjadinya dia terkadang ada senggang waktu terjadinya. Fahtija, maka dibutuhkan ilaan. Maka dibutuhkan kepada an al-mushirati bil istiqbal, yang menunjukkan kepada makna akan datang. Wa qawlu yajibu tajarruduhu, wajib dihilangkan pada, ya, taufiqo, pada af'alu syuru' semuanya. Ila akhir. Inna mawajib dzalik, wajib ditajarrud an dari afalu syuru' di annaha lil hal, karena afalu syuru' itu untuk keadaan saat ini. Wa an, sedangkan kalimat an itu tukhallisul fi'la lil istiqbal, itu memurnikan fi'il memang betul-betul untuk masa mendatang. Fa bainahuma tanafin, kalau begitu ada saling menafikan. Nah, ini afadahu al-faqihi, disebutkan al-faqihi. Wa qawluhu wal aktsar fi khabari asa, kebanyakan pada khobar asa itu pakai an ila akhir. Min ghairil aksar. Nah, tapi yang bukan kebanyakan qaulu syair waqad, ya. wa huwa Hudbat bin Hasyram al-Udri. Itu perkataan seorang penyair, namanya adalah Hudbah bin Hasyram al-Udri. Asal qarbul ladzi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Semoga al-karb, karbu, kesulitan. Alladzi amsaytu fihi, yang menimpa aku akhir-akhir ini. Yakunu wara'ahu, ya, setelahnya, di belakangnya. Semoga setelahnya ini ada farajun, ada kesulit, ada solusi, jalan keluar. Qaribu, yang dekat. Nah, ini berarti enggak pakai an ya. Syaitnya mana? Asal karbul ladhi, ini kar, asa ar karbu, jumlah alladhi amsaitu fihi, itu nanti fi mahali ya, raf'in, sifat dari al karbu. Alladhinya itu sifat, amsaitu fihi silah mausul, la mahala la minal i'rab. Khabarnya mana? Yakunu, tampaan, tanpa ayakuna. Ya, waro'ahu khabar dari yakun. Farajun isim yakun. Qaribu na'at atau sifat dari na'am. Jumlah yakun waro'ah qaribu farajun qaribu ya fi mahali nasbin. Khabar asa. Fa yakunu khabaru asa wa huwa mujarradun min an. Wa qaulul akhari, ucapan yang lain, wa huwa Umayyah ibn Abi Sult As-Saqafi. Yushiku man farra min maniyatih fi ba'di girratihi wa yufi yuwafiquha. Hampir-hampir man farra, farra apa artinya? Yang kabur. Hampir-hampir man farra, mana isim dari yushiku ya, domi apa, mausul man farra min maniyati, itu berarti silah mausulnya. Hampir-hampir orang yang kabur dari maniyahnya, dari mautnya. Fi ba'di girratihi, pada saat kelalaiannya. Ini khabarnya langsung yuwafiquha, itu mencocokinya. Yuwafiquha khabar dari yushiku wa huwa mujarradun min an. Wa qawlu aksar fi khabari kada, itu tajarrub dari an. Kada dan karoba. Min ghairil aksar, ya, yang bukan kebanyakan, ada pakai an khabar asa, yaitu qawlu syair wa huwa Abu Zaid al-Aslami. Saqaha dharu, saqaha dhaw al-ahlami sajlan ala dhamma, wa qad karibat a'naquha an taqat an taqatta'a. Saqaha dhaw, ya, dhawul ahlam, dhawul ahlam itu kaum kerabat. Saqaha, telah memberikan minum kepadanya. Sajlan, dengan satu timba air. Ala dhamma, ya, karena dari kehausan. Wa qad karibat, ya, ini karibat ya, bukan karobat ya, karena boleh kasrah. Namun yang afsah apa? Karobat. Waqad karibat a'naquha, hampir-hampir a'naknya, unuknya, lehernya itu, karena saking hausnya, antaqatta'a, terputus karena haus. Ya, syahidnya mana sini? Antaqatta'a khabaru karibat wa huwa maqrunun, itu diiringi dengan bi'an. Wa qawlul akhar wa huwa Muhammad ibn Manazir, ya, kadatin nafsu an tafidu alaih idh ghada haswa ritotin waburudi. Nah, ini syahidnya mana? Yaitu an nafidu khabar kada wa huwa makrunun bi an. Kadatin nafsu, hampir-hampir jiwa ini, an nafidu alaih, ya, fado ya fidu, apa artinya? Hancur. Hampir-hampir jiwa ini hancur lebur karenanya. Idh ghada, yaitu ketika goda, ketika melihatnya. Haswa ritah, ya, isi kain kafannya itu. Ritah wa burud, Baik, cukup. Habis afal muqarabah, nanti masuk ke inna wa akhwatuha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.